العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. PR-nya itu tadribatun hawil ismal mufrada ila musannan wa ila jam'in fi mayali. Rubah isim mufrad ini semua ke musanna ke jamak. Naam, fadal di sini tambah. Talibun musannanya apa? Talibun musannanya talibani. Jamaknya? Tulabun. Nah, dia jamak taksir, ada juga jamak mudzakkar salim, berarti jamak mudzakkar salimnya apa? Talibuna. Terus shadiqun? Shadiqani. Ahsanta. Terus? Hah? Bukan asdiqo itu jamak dari shadiq. Ini shadiq berarti jamaknya shadiquna. Ya. Kalau asdiqo jamak dari shadiq. Shadiq artinya teman, begitu. Nah. Kemudian Zaidun. Zaidani. Zaiduna. Mujtahidatun. Mujtahidatani. Mujtahidatun. Taib, jamak muannats salim. Nah, mengenai Zaidun, dia isim mufrad ma'rifah. Ketika dimusannakan, maka dia dinakirahkan. Dinakirahkannya diberi al, maka az-zaidani, az-zaiduna. Nah, itu karena dia sudah ma'rifah. Ketika dia di musanna, maka sebagai sampel contoh, maka diberi alif lam, ya, untuk mentankir fungsinya. Baik, berarti kan itu jamak mudzakkar salim, yurfa'u bil waw, ya, musannanya jamak mudzakkar salim. Ya, wa yurfa'u bid-dhammah, itu keliru. Yang benar yurfa'u bil waw. Al-asmaul khamsah turfa'u apa? Berarti turfa'u bid-dhammah atau turfa'u bil alif? Asmaul khamsah turfa'u bil bid-dhammah atau bil turfa'u bil alif? Turfa'u bil waw. Atasnya turfa'u bil waw atau turfa'u bil alif? Nah, jamak taksir turfa'u bil alif atau turfa'u bil waw? Enggak dua-duanya. Jamak taksir turfa'u bi bidhammah. Baik. Nah. Fadal, berikutnya sekarang Pak Ahmad baca. Au domir jakin, au domir anatil anatil mutawabat. Fakunun nunu alamatan rofi kalimati na ibatun anit domati. Na ibatan anit damma. Na ibatan anit domati fi mauzain wahidin bahwa al akmalul khamsah. Wahya kullu fihin mudhari'in ittasala bihi alifun isnaini awamu jama'ati awya'il awya'il mu'annasati mufadabati. Misalu domirin tasniyati al-madduku bilya'i nahu yaktubani wa'irrabuhu yaktubani fi'un mudhari'un marku'un ditajarudihi minan nasibi wal jazim alamat rahmihi subutun nuni di annahu min al-af'al al-khamsati bal alifu fa'ilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in misalu dhamir tasniyati al-marjuu bi ta'i nahu taktubani ma'rubuhu dhahirun mimma qabla. Nah. Ini dulu, Pak. Wa amma nunu fatakunu 'alamatan lil-lafzi li-raf'i. Maka nun menjadi tanda rofa bagi alamat rofa fil fi'il mudhari, itu hanya pada fi'il mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyati, apabila fi'il mudhari-nya bersambung dengan dhamir tasniyah atau dhamiru jam'in, dhamir jamak waw bersambung dengan alif, bersambung dengan waw. Au dhamirul mu'annasati al-mukhatabah. Syukron. Atau bersambung dengan domir mu'annasah al-mukhatabah, bersambung dengan ya. Ya, ini dikenal dengan af'alul khamsah. Jadi nun menjadi tanda rofa bagi fi'il mudhari pada af'alul khamsah. Ya, idza tasala bihi dhamiru tasniyatin. Naam. Lihat di situ, diterangkan di sini oleh pensyarah, takunu nunu alamata raf'il kalimati naibatan 'ani dhammati. Ya, nun menjadi tanda bagi ya rofaknya. Rofaknya sebuah kalimat sebagai pengganti dari dhammah fi maudi'in wahidin. Hanya di satu maudi', hanya di satu tempat. Ya. Wa huwa al-af'alul khamsah, yaitu pada af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi aliful isnain aw wawul jama'ati aw ya'ul mu'annasati al-mukhatabati. Ya. Itu setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif isnain. Ya, atau bersambung dengan waw jamaah, atau bersambung dengan ya mu'annasah mukhatabah. Itu ni af'alul khamsah. Misalkan wazan fa'ala yaf'alu, maka yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Itu ya, ini af'alul khamsah. Taib. Dia bersambung dengan domir tasniyah. Misalu domir tasniyati al-mabdu bilya, ya, yang dimulai, misal contoh domir tasniyah yang dimulai fi'il dengan ya, yaktubani, ada juga nanti dimulai dengan ta, taktubani, ya, di bawahnya itu yaktubani i'rabuhu yaktubani fi'lun mudari'un marfu'un litajarudihi minan nasib wal jazim. Jelas. Maka tanda rafa'nya wa alamatu rafihi subutun nun. Kalau dia kemasukan amil nasab, dihadaf nun. Kemasukan amil jazm, dihadaf nun. Maka yaktuba, begitu aja. Kalau kemasukan amil nasab atau amil jazm. Huma lam yaktuba. Huma lam lan yaktuba, begitu. Ya. Nah, ketika tidak ada amil nasab amil jazm, maka dia marfu wa alamatu rafihi subutun nuni. Li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk dari af'alul khamsah. Wal alifu alif pada yaktubani, alifnya itu apa? Fa'ilun, dia fa'il. Mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in. Nah, nun itu sebagai tanda rafa'nya bagi ya, itu sebagai tanda rafa' bagi fi'il tadi. Ya. Kenapa dia marfu? Litajarudihi minan nasibi wal jazim. Begitu, ya. Wa misalu dhamir tasniyati al-mabdu bil ta. Nah, sekarang contoh, contohnya yang yaktubani tapi dimulai dengan ta, taktubani. Nahu taktubani wa i'rabuha wa i'rabuhu zahirun mimma qablah. Ini i'rab jelas sama seperti sebelumnya. Ya, dia fi'il mudhari marfu litajarudihi minan nasibi wal jazimi dan seterusnya. Naam, au dhamir jam'in. Naam, fadal. Misalu dhamir jam'in dan ini al-mabdu' bil ya, salah, harusnya bil waw. Nah. Misal dhamir jam'i al-mabdu' bil waw nahu yaktubuna. Bukan bil ya, ya. Yaktubuna. Naam. Iya. Wa al-mabdu' bil ya, benar, Pak. Dimulai dengan ya, karena kan nanti ada yaktubun, taktubun. Bukan, bukan, dimulai dengan ya, ya mudoroah itu. Oh iya, yang mudoroah. Benar itu. Iya, iya. Nah. Bukan. Nah, terus terus. Wa'irobuhu yaktubuna bikun mudoreum marfu'un dikacar duhi minan masu diwa jazimi alamatu rafihi subutun nuni danahum natafadul khumsati balwahu fa'ilun babniun ala sukuni bima alirahim. Misalu domil jaki al-mabdu'u bita'i nahu taktubuna wa'irobu zahirun mimpa sabako. Nah, misalu domil mu'annasi al-mukhotobati nahu taktubina wa'irobu taktubina ibnun mudwariyawan marfu'un dikajaru diri mimana subi wal jazim alamatul rahmi tubuh tenuni di anahu minal tahu anil ja'ul mu'annasati al-khotobati fa'ilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Baik, ahsan. Nah, misal domir domiru jam'i al-mabdu bil ya. Contoh domir jamak yang dimulai dengan ya. Ya mudoro'ah di sini, Pak. Bukan ya mu'annasah mukhotobah. Ya, contohnya yaktubun. Nanti ada taktubun. Ya. Baik, tak mudoro'ah. I'rabuhu sama yaktubun fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Kalau kemasukan amil nasab, kemasukan amil jazm dihadap nunnya. Yaktubu apa? Yaktubu. Hum lam yaktubu ad-darsa. Ya. Hum lam yaktubu ad-darsa, begitu. Dihadap nun kalau kemasukan amil nasab, amil jazm. Ketika tidak kemasukan amil nasab, amil jazm, maka tanda rafa'nya adalah subutun nun. Nah. Baik. Ya li annahu minal af'alil khamsah wal wawu fa'ilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in. Ya, nah wawunya itu fa'il mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Ya, dia domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun, fa'il dari yaktubu. Nah, nunnya itu tanda i'rabnya, tanda rafa'nya. Nah, wa misalu dhamiril jam'i al mabdu'u bi ta. Nah, sekarang contoh dari wazan taf'ulun yang diawali dengan tak, tak mudoro'ah, tak tubun, taf'ulun. Wa i'rabu zahirun mimma sabaqa. I'rabnya zahir, sama seperti yang sebelumnya. Sebagaimana yang telah berlalu. Wadih sini ya, jelas di sini. Ya, nah, ini pada af'al khamsah ketika dia marfu'. Pokoknya marfu'nya itu litajarudihi yang dinasib wal jazimi. Pokoknya ada dua amil maknawi. Pada fi'il mudori yang marfu' dan satu lagi pada mubtada. Nah, amilnya, marfu'nya, amil penyebab rafa'nya mubtada dan fi'il mudhari adalah amil maknawi. Ya, amil maknawi. Kalau pada mubtada, amil maknawinya apa? Al-ibtida. Karena di awal kalimat. Kalau pada fi'il mudhari, amil maknawinya litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Ahsan itu. Baik, sekarang dhamirul mu'annasati al-mukhatabati. Contoh yang terakhir dari af'al khamsah apa ya, fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir mu'annasah mukhatabah ya taktubina. Nah, ketika dia marfu tanda rafa'nya adalah nun. Ketika dia majzum atau mansub tanda nasab dan jazmnya adalah hadzfun nun. Anti lam taktubi ad-darsa. Anti lan taktubi ad-darsa. Nunnya dihadap, ya-nya yang nyisa. Ya, ya'nya itu nanti fa'il. I'rabuhu taktubina fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi subutun nuni. Nah, tanda rafa'nya adalah subutun nun. Tetapnya adanya nun. Li'annahu minal af'alil khamsati. Karena dia termasuk bagian dari af'alul khamsah. Wal ya'ul mu'annasah al-mukhatabah fa'ilun. Nah, ya' mu'annasah mukhatabahnya itu fa'il. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Nah, ini wadih, jelas ini. Ada yang ditanya mengenai af'alul khamsah? Faddalu. Nah, dari af'alul khamsah ada yang mau ditanya? Ah, tadribatun lihat di situ. Latihan. Hawil minal fi'li al-mudari'i ilal af'alil khamsati kama fil misali al-awwali. Ya, coba rubah dari fi'il mudhari berikut ke af'alul khamsah sebagaimana pada contoh yang pertama. Yuhibbu, yuhibbani, tuhibbani, yuhibbuna, tuhibbuna, tuhibbina. Nah, jadi antum sambungkan dengan alif tasniyah, waw jamaah, dan ya mu'annasah mukhatabah. Ya, dengan domir. Ya, diawali oleh ya mudhara'ah atau tak mudhara'ah. Nah, faddal. Silakan antum. Siapa? Ayah, antum belum. Nah. Yasna'u. Sona'a yasna'u. Apa sona'a yasna'u artinya? Membuat. Ya, membuat. Baik, terus. Ya, itu musanna dulu dong. Apa, bersambung dengan alif tasniyah dulu. Sona'a yasna'u berarti? Yasna'u. Yasna'ani. Nah, terus bersambung dengan masih bersambung dengan alif tasniyah tapi mabdu bita mudoro'ah. Tasna'ani. Nah, terus sambung dengan waw. Yasna'u. Enggak berubah-ubah itu. Yasna'una. Nah, terus diwawli oleh ta. Nah, bersambung dengan ya muannasah. Tasna'ina. Tasna'ina. Tasna'ina. Nah, itu nunnya itu enggak berubah. Ya. Itu kan nunnya ain fi'il. Ya, sana'a fa'ala yasna'u yaf'alu. Nah. Yaf'alu huruf ain fi'il enggak berubah, fathah terus kan yaf'al. Ya. Huwa yasna'u. Masuk bersambung dengan ke af'al khamsah. Huma yasna'ani, antuma tasna'ani, antum tasna'una, hum yasna'una, anti tasna'ina. Nah. Atau ayuti'u. Tambah, padam. Yuti'u. Ata'a yuti'u. Mentaati. Yuti'ani. Yuti'ani. Ahsanta. Terus, bersambung dengan waw, jamaah. Yuti'una. Yuti'una. Yuti'una, tuti'una. Ah, bersambung dengan ya, muannatsah mukhatabah. Yuti'ina. Ah, tuti'ina. Ini kucingnya enggak apa di sini? Kucingnya penting aja. Hah? Soalnya pintu kebuka tadi ada orang yang. Nah. Yajtahidu. Nah, ijtahada yajtahidu. Ayo, fadal Pak Ahmad. Yajtahidu, yajtahidani, tajtahidani. Masya Allah, mumtaz Pak Ahmad. Barakallahu fiik. Nah, sekarang alamatun nasab. Lihat alamatun nasab. Qala al-musannif rahimahullahu taala walin nasbi khamsu alamatin. Nasab memiliki 4 tanda. Empat, berapa? Lima. Walinasbi khomsu alamatin. Alamatin. Nasab memiliki 5 tanda. Al-fathatu yang pertama fathah. Wal-alifu alif yang kedua. Wal-kasratu yang ketiga kasrah. Wal-ya'u yang keempat ya. Wahadfun nuni. Dan hadaf nun, dihapusnya nun pada yang kelima. Dihadafnya nun berarti tadi pada af'alul khomsah. Afalu khamsah tadi yang marfu'nya dengan subutunin ketika kemasukan amil nasab fi'il mudari'nya mansub tanda nasabnya dihadaf atau dihapusnya nun. Nah, sekarang yang pertama fathah dulu. Fa amma al fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadi'ah. Adapun fathah maka dia menjadi tanda bagi nasab di 3 tempat. Fil ismil mufrad pada isim mufrad, wajam itaksir pada jamat taksir, wal fi'lil mudari idha dakhala alaihi nasibun walam yattasil bi akhiri syai'un. Ya, dan juga yang berikutnya, yang terakhir ya, pada fi'il mudari apabila idha dakhala alaihi nasibun, apabila masuk amil nasab ke fi'il mudari tadi, walam yattasil bi akhiri syai'un, dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun pada fi'il mudari tadi. Nah ini, ya, taibarakallahu fikum. Jadi pada fathah menjadi tanda bagi nasab pada ada 3 di situ, isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Yang kemasukan amil nasab. Ya, pada isim mufrad misalkan Zaidun, ya, dia mansub misalkan sebagai maf'ul bih, ra'aitu Zaidan. Jamak taksir rijal misalkan. Jamak taksir dari rajul. Ra'a itu rijala. Fil mudhari ketika kemasukan amil nasab. Ya, dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun, tidak bersambung dengan ya tasniyah, tidak bersambung dengan ya dengan nun niswah, dengan nun taukid. Ya. Misalkan pada af'alul khamsah tadi. Ya. Kalau pada af'alul khamsah, itu bukan pada af'alul khamsah ya. Afwan. Kalau pada af'alul khamsah itu sebut hatfun nun. Nah, ini pada fi'il mudhari aja yang tidak bersambung dengan nun taukid, nun niswah, tidak bersambung dengan alif tasniyah, tidak bersambung dengan waw jamaah, tidak bersambung dengan ya muannatsa mukhatabah. Misalkan fi'il mudhari ya, yadribu. Lan yadriba Zaidun al-muslimina. Lan yadriba. Maka yadriba mansub bilan wa alamatun nasbihi al-fathah. Taib barakallahu fiik. Naam, fadhal, tambah baca. Misalul ismi, naam. Naam. Naam. Ahsanta, terus. Naam. Masya Allah, terus. Muqaddarati. Al-Muqaddarati nahmu. Ra'aitu layla. Wa ikrabuhu ra'aitu. Fi'lun wa fa'ilun. Layla. Mab'ulun bihi. Mansubun. Wa alamatu nasbihi. Fathatun. Muqaddaratun. Alal-alifi. Alal-alifi. Alal-alifi. Mana'a. Min zuhuriha at-ta'adzuru. Naam. Misalul ismil mufrad fi halati nasbi. Contoh isim mufrad ketika dia keadaannya nasab. Contoh isim mufrad yang dia mansub ya. Misaluh fil fathah zahirah. Pada kalimat Muhammad. Nahu laqitu Muhammadan. Saya berjumpa dengan Muhammad. Ya. Syahidnya di sini Muhammadan. Muhammadan isim mufrad. I'rabuhu laqitu fi'lun wa fa'ilun. Muhammadan maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, tanda nasabnya fathah zahirah pada akhirnya. Ya. Kenapa fathah zahirah di sini? Karena Muhammad di sini isim mufrad. Ya, isim mufrad. Nah, sekarang misaluhu fil fathati al-muqaddarati. Contoh yang ya, isim mufrad ketika nasab, tanda nasabnya adalah fathah, tapi fathahnya bukan zahirah. Fathah muqaddarah. Ra'aitu Laila. Ya. Ra'aitu Laila. Sama kayak ra'aitu akhi gitu kan. Ra'aitu abi, ra'aitu ummi. Ra'aitu masjidi gitu. Wa i'rabuhu ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Aku melihat. Ya. Laila maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddarah. Fathah muqaddarah. Anggap aja dianggap ada fathah. Ya. Ya, fathah muqaddarah diasumsikan aja. Alal alifi. Mana amin dzuriha at-ta'adzur. Yang mencegah nampaknya apa? Ta'adzur. Karena mustahil, enggak mungkin. Ya. Laila di sini isim manqus ya. Ya. Nah, dia ini diakhiri oleh alif lazimah yang sebelumnya berharokat fathah. Nah, alif lazimah ini enggak mungkin diharokati fathah. Laila itu enggak mungkin. Maka ta'adzur sebabnya, enggak mungkin. Berarti i'rabnya itu ya, maf'ulun bi mansub wa alamatun nasbihi fathah muqaddar. Baik. Lanjut lagi, tambah berikutnya. Wa misalu jam'i taksiri. Misalu jam'i taksiri fi halatin nasmi. Misalu fil fathati zahirati nahu. Qara'tu al-kutuba. Wa i'rabuhu qara'tu fi'lun wa fa'ilun. Al-kutuba maf'ulun bih. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Misaluhu fil muqaddarati nahnu ra'aitu sitaro wa i'rabuhu ra'aitu fi'lun wa fa'ilun sitaro maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala al-alifi 'ala al-alifi al-alifi mana'a min zuhuriha at-ta'allumu ahsanta. Nah, ya, misal jam taksir, contoh sekarang jam taksir yang dia fi halati nasab. Apakah sebagai maf'ul bi, khobar kana, isim inna, ya. Apakah dia sebagai ya, apa namanya? Irob-irob yang lainnya yang mansubnya itu. Ya. Lihat di situ misal jam taksir fi halati nasab, misaluhu fil fathati dhahirati, nahu. Qara'tul kutuba. Qara'tu, aku membaca al-kutub. Kutub jamak taksir dari kitabun, buku-buku. I'rabuhu qara'tu fi'lun wa fa'ilun. Al-kutuba maf'ulun bih mansubun. Ya, maf'ulun bih mansub wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ini fathah zahirah pada akhirnya. Maka kita katakan qara'tu al-kutuba. Ya. Misaluhu fil fathah muqaddarah. Sekarang contoh pada fathah muqaddarah yang jamak taksir fathah muqaddarah. Ra'aitu sukara. Ya. Sukara. Sukara orang-orang yang mabuk. Ya. Jamak taksir. Ya. Ra'aitu fi'lun wa fa'ilun sukara maf'ulun bih mansubun wa lamatu nasbi fathatun muqaddaratun 'alal alif mana min dzuriya at-ta'adduru. Nah, ini sama ini. Ya. Baik. Lihat di situ. Wa misalul fi'lil mudhari fi halati nasab. Nah, fadal, baca lagi. Gantian. Aman. Alam sekarang contoh fi'il mudhari fi halati nasab. Tadi kapan fi'il mudhari yang dia mansub bil fathah idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Apabila dia kemasukan amil nasab dan fi'il mudhari-nya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Tidak bersambung dengan alif tasniyah wa jamaah ya muannasah mukhatabah, bukan afal khamsah, tidak bersambung dengan nun niswah atau nun taukid sakilah atau nun taukid khafifah. Baik. Misaluhu fil fathah adzahira, contoh lan yusafira, safara yusafiru, lan yusafira Muhammadun. I'rabnya lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Harfu nafyin, maka lan di sini berfungsi menafikan fi'il. Nasbin menasabkan, wa istiqbal maknanya mana istiqbal, masa mendatang. Yusafira di sini syahidnya, poinnya fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Fi'il mudhari' yang mansub dengan lan. Wa 'alamatu nasbihi, tanda nasabnya fathatun zahiratun fi akhirih. Fathah zahirah pada akhir. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wadih di sini jelas ya. Baik. Misaluhu fil fathatil muqaddarati nahu lan akhsya faqran. Ya. Tadi lan yusafira Muhammadun, Muhammad tidak akan bersafar. Sekarang fil mudhari'nya itu mansub bil fathah tapi fathahnya muqaddarah. Ya. Semisal khasya yakhsha lan akhsha faqran, aku tidak akan takut khawatir akan kefakiran. I'rabu sama lan kayak tadi harfu nafin wa nasbin mustaqbalin, akhsha fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbi fathatun muqaddaratun alal alif mana min dhuriha at-ta'adzur. Karena enggak mungkin akhsha'a gitu kan, enggak mungkin. Ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Taib. Faqran maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Maf'ulun bih mansub dan tanda nasabnya fathah zahirah pada akhirnya. Lihat di situ tadribatun. Ya. Mal alamatul asliyatu li nasbi, apa tanda anas tanda asli bagi nasab? Wa madza yanubu anha, apa yang menggantikannya? Tanda asli bagi nasab apa aja? Al fathah. Ya. Yang menggantikan dari fathah apa? Al alif, kemudian al kasrah, kemudian al ya, kemudian ad bunun. Baik. Ya. Ini PR deh ya. Ini PR. Sambil kita nungguin Isya di sini. Ya. Itu pertanyaan berikutnya tuh, dikerjain di rumah. Apa yang menasabkan ya isim mufrad dan jamak taksir. Ya, dan fi'il mudhari jika dakhala alaihi nasibun wa lam yattasib bi akhiri syai'un. Ayin isman mufradan, coba tentukan isim mufrad wa jamak taksirin dan jamak taksir wa wal fi'la al mudhari. Fi'il mudhari fi hadhil amsilah di contoh-contoh berikut mabniyan ya, yang dia mabni wa alamatu raf'ihi mabni mubayyinan alamata raf'ihi wa nasbihi. Mubayyinan seraya menjelaskan, bukan mabniyan afwan. Mubayyinan seraya menjelaskan tanda rafa' dan nasabnya. Coba tentukan mana isim mufrad, jamak taksir dan fi'il mudhari. Nah itu. Lan yuhmila Khalidun ad-darsa. Ya, yuhmila fi'lun mudhari'un mansubun bi fathah, Khalidun ismu mufradin wa fa'ilun marfu'un bid dhammah, ad-darsa ismu mufradin mansubun bi fathati maf'ulun bih. Taktubu Khadijatu al-wajibah. Ya. Hadihi madarisu. Fatahtu al-madarisa. Ya. Taib. Hah? Ada lima ya. Mana? Iya, maaf. Iya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.